Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa maba'ad. Nah, malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kitab Syarah Masailul Jahiliyah. Syarah Masail Jahiliyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, yaitu doaul auliya'i was-shalihin. Orang-orang jahiliyah berdoa meminta kepada para wali dan orang-orang saleh. Nah, kita lanjutkan penjelasan Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Qala wa kanu fil jahiliyati ya'budunallah, dan adalah mereka di zaman jahiliyah menyembah Allah, wa ya'buduna asya'a katsiratan, dan mereka juga menyembah asya'a, perkara-perkara, hal-hal kathirah yang banyak selain Allah. Ya, menyembah asya, banyak hal selain Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan makhluk. Minha wa minha, diantaranya ibadatul awliya'i was-salihin. Mereka menyembah, beribadah kepada para wali dan orang-orang soleh. Kama hasala liqaumi nuhin, sebagaimana telah terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Lamma ghalaw fis salihina, ketika mereka bersikap gulu, melampaui batas. Fis salihin, terhadap orang-orang soleh. Siapa saja orang-orang soleh yang dimaksud? Waddin, waswa'in, wayaghutha, wayauqa, wanasrin. Berarti kan semuanya majrur. Ya. Majrur. Waddin dikasrah, suwa'in juga dikasrah. Yaghutha majrur, alamat jarnya apa? Fathah. Wayauqa juga demikian, alamat jarnya apa? Fathah. Wanasrin kembali di kasroh, perhatikan kitabnya, ya. Mulai dari sekarang untuk belajar membaca kitab, ilmu nahwu sorofnya itu dipraktekkan. Nah, ini kesempatan yang baik untuk menerapkannya. Jadi kata-kata yang antum tidak tahu harokat akhirnya, perhatikan cara membacanya, kemudian diberi harokat kitabnya. Kalau tidak tahu artinya, dikasih arti di atasnya. Begitu cara belajar dari sekarang. Ya, setiap hari antum seperti itu, lama-kelamaan, 1 tahun, 2 tahun, ya, insya Allah bisa. Nah, ya'usa wa ya'uqa itu di fathah karena mamnu minas sarf. Ya, al-mani' lahu minas sarf apa? Al-alamiyah wal-ujumah. Nah, wa'abadu kuburahum min dunillahi azza wa jal, dan mereka menyembah kuburan-kuburan orang-orang soleh itu selain Allah azza wa jal, bihujjati annahum salihuna, dengan alasan, dengan dalih bahwa mereka adalah orang-orang soleh. Wa annahum yuqarribuna ila Allah, dan bahwa mereka mendekatkan diri kepada, nah, mendekatkan, bahwa orang-orang saleh itu mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa annahum, dan bahwa mereka syufa'a'u indallah, orang-orang yang memberi syafaat di sisi Allah. Sudah kita jelaskan apa makna syafaat di sini. Ya. Syafaat dalam urusan duniawiyah, karena orang-orang musyrik zaman dahulu mengingkari hari kebangkitan. Mereka tidak mengimani adanya hari kiamat. Qalu man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kata mereka, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Artinya mengingkari hari kebangkitan. Berarti apa yang mereka yakini terhadap orang-orang saleh itu? Pemberi syafaat, yakni yang menyampaikan hajat dan kebutuhan mereka yang sifatnya duniawiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka meyakini orang-orang saleh itu adalah perantara, wasilah yang menyampaikan hajat, kebutuhan, permintaan mereka yang sifatnya duniawiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika darajatul jahiliyatu, demikianlah perkara jahiliyah itu bertahap. Darajati al-jahiliyah ala hadzal minwal, di atas cara ini, di atas metode ini. Fa kanu ya'budunal awliya was-salihin, maka mereka adalah mereka menyembah para wali dan orang-orang soleh. Wal malaikata, demikian pula menyembah para malaikat. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidaklah beribadah menyembah mereka lainkan supaya, ya lam ta'lib, liqarribuna, supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, ini ya al-qurbah yang mereka inginkan dari peribadatan kepada orang-orang saleh itu. Kemudian alasan yang kedua, wa yaquluna, dan mereka juga mengatakan, haula'i syufa'auna 'indallah, mereka-mereka ini adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ini maksud yang kedua, yaitu menginginkan asy-syafa'ah, al-qurbah wasy-syafa'ah. Jadi mereka tidak meyakini para wali dan orang-orang saleh itu memiliki hak rububiyah. Haula'i syuraka'u lillahi, baik, wa la yaquluna haula'i syuraka'u lillahi birrububiyah. Dan mereka tidak mengatakan bahwa para wali dan orang-orang saleh ini, haula, isyarat haula, ini isim isyarah, ya, haula isim isyarah untuk jamak, ya. Yang dimaksud orang-orang saleh ini ada enam. Mereka tidak mengatakan bahwa orang-orang saleh ini adalah syurakaulillah firububiyah, sekutu-sekutu bagi Allah dalam hal rububiyah. Mereka tidak mengatakan itu. Mereka tidak meyakini itu. Jadi mereka menetapkan tauhidur rububiyah. Innama yaquluna, hanyalah sesungguhnya mereka mengatakan, innama hum ibadullah, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Allah. Yatawassatuna lana indallah, orang-orang saleh itu menjadi perantara bagi kami di sisi Allah. Wa yashfa'una lana, dan memberi syafaat untuk kami, yakni menyampaikan hajat-hajat kami. Wa yuqarribunana ila Allahi zulfa, dan mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini tujuan dan maksud mereka menyeru dan berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh itu. Syafa'ah wal qurbah. Wa la yusammuna amalahum hadza syirkan, mereka tidak menamakan amalan mereka ini sebagai suatu kesyirikan. Nah, mengapa mereka tidak menganggap ini adalah kesyirikan? Li'anna syaitana zayyana lahum. Ini karena setan, ya, telah menghiasi untuk mereka. memperdaya mereka. Nah, ini kerjaan setan. Barakallahu fikum. Kesyirikan digambarkan dalam pandangan mereka sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Zayyana lahum anna hadza laysa bisyirkin, bahwa ini bukan suatu kesyirikan. Wa innama huwa tawassulun bis-solihin. Ini hanyalah bentuk tawassul, ya, bis-solihin, dengan orang-orang soleh. Mustisfa'un bis-solihin, dan meminta syafaat dengan orang-orang soleh. Nah, jadi kesyirikan dibungkus, dilabeli dengan nama ini, dengan label ini, ya, isinya kesyirikan. Nah, hakikatnya kesyirikan. Lalu apakah penamaan-penamaan itu tawassul, istisfa, mengubah hakikat kesyirikan? Jawabannya tidak. Syekh kemudian mengatakan, wal ibratu laysa bil asma. Yang menjadi tolak ukur bukan asma, bukan nama-nama, bukan label-label, ya, bukan penamaan. Al ibratu bil haqa'iq. Yang menjadi tolak ukur adalah hakikat suatu perkara. Nah, hakikat suatu perkara. Fahada syirkun, maka ini adalah kesyirikan, hakikatnya adalah kesyirikan. Wa in sammauhu tashaffu'an wa taqarruban. Walaupun mereka menamakannya sebagai bentuk, ya, mengharap syafaat, dan menamakannya sebagai bentuk mendekatkan diri, fahuwa syirkun, maka itu adalah kesyirikan. Hakikatnya adalah kesyirikan. Walaupun dinamakan tawassul, ya, barakallahu fikum. Dan ini adalah alasan yang juga dikemukakan oleh ahlu syirk di zaman kita dari kalangan Al-Kuburiyun, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Syekh. Lianna asma'a la tughayyiru haqa'iqah. Karena nama-nama itu tidak bisa merubah hakikat. Ya, nama tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Wallahu la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih. Dan Allah tidak ridha disekutukan bersamanya dengan sesuatu, fi ibadatih, dalam beribadah kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, faly'amal amalan salihan, hendaknya dia melakukan amalan saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan dia menyekutukan dalam beribadah kepada Rabbnya ahadan, seorang pun. Nah, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, hadza mahallu syahid. Wa qala ta'ala, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Allah merintahkan, dan beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan untuknya. Ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan untuknya. Wa qala fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Seruhlah oleh kalian, seruhlah Allah dengan mengikhlaskan amalan kepadanya. Sekian banyak ayat yang memerintahkan agar memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, menunjukkan Allah tidak ridha, Allah tidak rela disekutukan dengan sesuatu apapun, ya, di dalam beribadah kepadanya. Hal ibadatu la tanfa'u illa mal ikhlas. Kemudian Syekh mengatakan bahwa ibadah itu tidak bermanfaat, tidak bisa bermanfaat kecuali jika disertai dengan keikhlasan, wal mutaba'ati lir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga disertai mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala fa hadhihi a'zamu masail jahiliyah. Maka ini merupakan perkara-perkara jahiliyah yang paling besar. Apa itu? Wahiya ibadatul awliya'i was-salihin, yaitu beribadah kepada para wali dan orang-orang saleh, minal amwati wal ghaibina, dari kalangan orang-orang saleh yang sudah mati atau yang ghaib. Ya, tidak mati, hidup tapi ghaib, tidak ada di hadapannya. Ya, hukumnya sama. Wal istighatsatu bihim, dan juga beristighatsah, meminta pertolongan kepada mereka dalam kondisi-kondisi yang genting. Wal isti'adzatu bihim, dan meminta perlindungan kepada mereka, orang-orang soleh yang sudah mati atau yang tidak ada di hadapannya, yang gaib. Wa talabul hawaij minhum, dan meminta kebutuhan-kebutuhan kepada mereka. Kama alaihi ubadul kuburil yauma tamaman. Syekh mencontohkan ya keadaan yang merupakan keadaan ahlul jahiliyah dengan keadaan yang terjadi di zaman kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh para penyembah kuburan di zaman kita ini, tamaman persis. Ya, sama persis. Ya. Jadi tasbihnya itu sempurna. Ya, ini sama persis. Fa ibadatul abriha, maka beribadah kepada al-abriha, kuburan-kuburan al-ana di zaman kita sekarang, wa taqarrubu ilal amwat, dan mendekatkan diri kepada orang-orang yang sudah mati, wa du'auhum min dunillah, dan menyeru mereka selain Allah, wal istighatsatu bihim, dan meminta pertolongan kepada mereka dalam kondisi yang genting. Hada huwa ma kanat alaihi al-jahiliyah. Inilah yang dahulu orang-orang jahiliyah berjalan di atasnya. Ya. Sama. Kalau zaman dahulu mereka taqarrubnya kepada patung-patung berhala. Kalau di zaman sekarang taqarrubnya kepada batu-batu nisan. Nah, ritualnya sama, keyakinannya sama. Apa dalilnya? Kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'indallah. Yunus ayat 18. Ya. Antum yang sudah belajar qawaidul arba'ah insyaallah sudah menghafalkan ayat ini ya. Nah. Jadi wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka mengatakan bahwa ha'ula, isyarat, isim isyarat, ya, isim isyarat ha'ula, kembali kepada min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, orang-orang yang mereka sembah selain Allah dan tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, ya, mereka adalah syafa'at, pemberi syafa'at kepada kami sisi Allah, yang menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah. Jadi itu makna pemberi syafaat ya. Jika kita mengartikan syafaat yang dimaksud atau syafaat yang diinginkan oleh orang-orang musyrik zaman dahulu, apa maknanya? Mereka adalah pemberi syafaat kami sisi Allah, yakni mereka yang menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah. Nah, kadzalika nafsu syai' al-an. Jadi itu dalil ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian kata Syekh, demikian pula nafsu syekh, sama ya. Sekarang ini haula'il kuburiyun, para penyembah kuburan ini, idanu kisyu, apabila mereka didebat, diajak diskusi, wanuhu an ibadatil kubur, kemudian dilarang menyembah kuburan. Qalu, mereka akan mengatakan, mereka akan menjawab, nahnu mana'budul kubur. Kata mereka, kami tidak menyembah kuburan. Ya. Kami tidak menyembah kuburan. Ini pengakuan mereka, ya kan? Nah, pengakuan. Ingat tadi kaidahnya yang menjadi tolak ukur hakikat, bukan pengakuan, bukan penamaan-penamaan. Walaupun mereka mengaku tidak menyembah kuburan. Ya. Kata mereka, nahnu mana'budul kubur. Ini pengakuan mereka. Nah, pengakuan atau berkelit, ya, berkedok pengakuan. Nahnu mana'budul kubur. Kami tidak menyembah kuburan. Li'annal ibadata lillah. Karena ibadah hanya untuk Allah. Lakin haula'i wasa'iqu bainana wa bainallah. Akan tetapi, ya, orang-orang soleh ini adalah perantara antara kami dengan Allah. Wa syafa'u lana indallah indahu, dan pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Ya, ini ucapan mereka ketika dilarang melakukan ritual-ritual itu. Nah, jadi alasannya sama. Hadza huwa alladhi ankarahullah ala ahli jahiliyyah tamaman. Inilah yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang jahiliyyah tamaman, persis sama persis. Orang-orang jahiliyah dahulu tidak meyakini patung-patung berhala itu yang menciptakan, mematikan, menghidupkan, mengatur alam semesta, memberi rezeki. Tidak. Yang mereka yakini apa ya? Diyakini para penyembah kuburan di zaman kita. Sama persis, kata Syekh. Dalilnya kembali disebutkan oleh Syekh. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ya, sangat jelas sekali penunjukan ayat ini. Ya. Bahwa mereka tidak meyakini berhala-berhala itu sebagai pemberi manfaat dan menolak kemudaratan dari mereka. Tidak. Tapi meyakini itu adalah pemberi syafaat yang menyampaikan hajat-hajat mereka di sisi Allah. Mereka tidak meyakini rububiyah pada berhala-berhala itu. Ayat yang lain, waqala walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dalil tentang qurbah, ya. Nah, alasan yang kedua, mengapa mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai aulia, para penolong, ya, yang mereka sembah. Tujuannya agar mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh, yakni maknanya adalah berhala-berhala tersebut menjadi perantara antara mereka dengan Allah dalam menerima taubat dan ibadah mereka. Itu makna liqarribuna ilallahi zulfa. Ma'abaduhum li'annahum yarawna annahum yusharikuna Allah fil khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imadah. Mereka tidaklah menyembah berhala-berhala itu karena mereka menganggap bahwa berhala-berhala itu bersekutu dengan Allah dalam hal menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Tidak, bukan itu yang mereka yakini. Hum ya'tarifuna anna hadza lillah. Mereka mengakui bahwa hadza, perkara ini, hadza isim isyarat, hadza kembali kepada al-khalq wal rizq wal ihya wal imata. Ya. Mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Lillah. Ya, hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang melakukannya. Itu keyakinan orang-orang musyrik zaman dahulu. Mereka meyakini tauhidur rububiyah. Tapi apakah itu yang menjadi sebab Rasulullah memerangi mereka? Jawabannya bukan. Apakah meyakini tauhidur rububiyah menjadikan seseorang masuk ke dalam Islam? Jawabannya tidak. Nah, jadi masalahnya, problemnya dalam hal tauhid al-uluhiyah, mereka tidak menetapkan tauhid al-uluhiyah, mereka mengingkari tauhid al-uluhiyah. Wa innama abaduhum, hanyalah sesungguhnya orang-orang jahiliyah menyembah mereka, orang-orang saleh itu, yuqarribuhum ilallahi zulfa, agar orang-orang saleh itu mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Fayaquluna, maka mereka mengatakan, nahnu ibadun muznibun. Ya, penjelasannya, mereka mengatakan kami adalah hamba-hamba Allah yang banyak melakukan dosa. Muznibun. Haulai rijalun salihun. Dan orang-orang ini adalah orang-orang saleh. Lahum jahun indallah, memiliki kedudukan di sisi Allah. Fa nuridu minhum, maka kami menginginkan dari mereka, ini makna zulfa ini sekarang, ayatawassatu lana indallahi fi qabuli taubatina wa ibadatina, agar mereka menjadi perantara untuk kami di sisi Allah dalam menerima taubat dan ibadah kami. Itu tujuannya, ya, itu istihsan, anggapan baik yang mereka anggap, yang mereka sangka. Nah, menyerahkan salah satu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah dengan tujuan ini, supaya berhala-berhala itu, orang-orang soleh dalam wujud berhala, ya. Ya, mereka tidak meyakini itu adalah batu benda mati biasa, tidak, tapi itu adalah perwujudan dari orang-orang soleh yang sudah meninggal. Makanya berhala-berhala itu dibuat patungnya berbentuk wajah orang-orang solehnya, bukan hanya batu biasa yang gak punya bentuk. Makanya dalam mendefinisikan al-asnam adalah batu yang dipahat lahu surah, memiliki bentuk wajah, wajah orang. Difahami? Nah, rijal soleh, orang-orang soleh yang menjadi perantara antara kami dan Allah dalam hal menerima taubat-taubat kami dan ibadah kami. Itu makna yuqarribuhum ilallahi zulfa. Nah, mereka merasa tidak bisa langsung bertobat kepada Allah tanpa perantara. Mereka butuh perantara. Jadi mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika seseorang ingin bertemu dengan penguasa, raja misalkan, atau pemimpin suatu negara misalkan, ya, bisa langsung, butuh orang-orang terdekatnya, ya, menterinya, ajudannya, gak bisa langsung. Nah, mereka menyamakan Allah yang maha sempurna dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Di sini letaknya, kenapa gak minta langsung kepada Allah, gak bertobat langsung kepada Allah? Baik. Barakallahu fikum. Hakadha zayyana lahum syayatinul insi wal jin hadzal amra. Ya, mereka melakukan hal itu karena para setan dari kalangan jin dan manusia membuat indah bagi mereka perkara ini. Nah, ya, ini semua berasal dari tazyin, tipuan, tipu daya setan pada mereka. Setan dari kalangan jin dan manusia menganggap baik perkara itu. Ya, padahal itu adalah dosa yang terbesar, kemungkaran yang terbesar yang dengannya Allah dimaksiati, yaitu menyerahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah walaupun dengan tujuan bagus. Tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ketika menyerahkan salah satu ibadah kepada selain Allah, maka menjadilah itu maksiat yang terbesar. Nah, wal ajib, dan yang mengherankan, annahum yaqra'una al-Qur'an, bahwasanya mereka, dhamirhum kembali kepada ubadul kubur, ya. Nah, wa yamurruna ala hadhihi al-ayat, dan mereka melewati ayat-ayat ini, ya subhanallah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menghafalnya, ya, dan membacanya dengan jaudah, fasohah, dengan tajwid dan kefasihan yang luar biasa. Bahkan di antara mereka ada yang juara qori internasional, tapi nggak paham isinya. Jadi yang terpenting, barakallahu fikum, memahami kandungan dan mengamalkannya. Nah, baik, memahami kandungannya dan mengamalkannya. Di zaman sekarang banyak prok, tapi fuqaha ahli fiqih yang memahami hukum-hukum Islam itu sedikit. Baik, ini termasuk ya perkara yang sudah dikhabarkan dalam sunnah. Nah, wala yantabihuna laha, mereka melewati ayat-ayat ini tetapi tidak memperhatikannya. Wa ma hadza yastamiruna ala ibadatil qubur, bersamaan dengan ini, hadza apa hadza? Hah? Mereka membaca Al-Qur'an. Ya, bersamaan dengan ini mereka terus di atas peribadatan kepada kuburan. Semeruna ala ibadatil kubur wahia min fi'lil jahiliyah, padahal itu termasuk perbuatan jahiliyah. Ajib, ya. Apa artinya ajib? Mengherankan. Lalu kalau kita bertanya lagi, mengapa bisa orang yang sudah bisa baca Quran, bahkan hafal ayat-ayatnya, bahkan menghafal nomor-nomor ayatnya, letaknya, halamannya, karena mereka tidak mempelajari masail jahiliyah. Kata Syekh selanjutnya, ya, wa hadza li'annahum lam ya'rifu ma kanat alaihi jahiliyah. Hal ini terjadi karena mereka tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Lam ya'rifu anna hadza min umuril jahiliyah. Mereka tidak mengetahui bahwa ini termasuk perkara-perkara jahiliyah. Hadza natijatul jahli. Ini adalah buah hasil dari kebodohan di umuril jahiliyah terhadap perkara-perkara jahiliyah. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari permasalahan ini, membahas dan mengkaji kitab ini. Ya, barakallahu fikum. Selesai penjelasan tentang matan, sampai pada ayat walladzina takhadu min dini awliya ma na'budu illa yaqribuna ila Allahi zulfa. Ya, sekarang penjelasan matan berikutnya. Tsumma qala Syekh rahimahullah, wa hadhi a'dham mas'alatin, dan seterusnya sudah kita baca matannya, ya, sampai pada ayat 39 dalam surat Al-Anfal. Kata syarihu hafizahullah, halillahu azza wa jalla bihajatin, apakah Allah butuh an yaj'ala bainahu wa bainal an yaj'ala bainahu wa bainal abdi wasitatan, apakah Allah butuh menjadikan antara dia dengan hambanya perantara? Jawabannya, Allahu jalla wa ala qaribun mujibun. Allah maha dekat, maha mengabulkan doa. Yasma'u wa yara, mendengar dan melihat, wa yarhamu dan mengasihi, wa yaqbalu taubah an ibadihi dan menerima taubat dari hamba-hambanya. Yani tidak butuh perantara. Walam ya'murna bi ittikhadil wasa'il, dan Allah tidak memerintahkan kita mengambil perantara-perantara fi doa, dalam hal berdoa. Naam. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Ya, bal amarna bi du'aihi mubasyaratan, bahkan Allah memerintahkan kita berdoa, meminta kepadanya secara langsung, mubasyarah. Fad'ullah, serulah kalian, serulah oleh kalian Allah langsung, mukhlisina lahuddin, dengan memurnikan amalan hanya untuknya. Pada ayat yang lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, memintalah kepada-Ku langsung. Ya, astajib lakum, aku akan mengabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, an ibadati, dari beribadah kepada-Ku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, akan masuk dalam jahannam dalam keadaan hina dina. Naam. Jadi Allah memerintahkan kita berdoa, meminta langsung kepada-Nya. Dalilnya adalah ayat-ayat ini. Amarna Allah bidu'aihi mubasyarah wa lam ya'murna biittikhadil wasa'iti bainana wa bainahu. Allah memerintahkan kita berdoa kepada-Nya langsung dan tidak memerintahkan kita mengambil dan menjadikan perantara-perantara antara kita dengan antara Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jelas ya? Jadi ini jawaban yang pertama. Ya. Jawaban terhadap sesatan, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kita tidak butuh perantara. Nah, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti keadaan makhluk, ya, kita butuh perantara, ya, kepada orang-orang yang dekatnya supaya hajat kita tersampaikan. Jadi nggak bisa disamakan. Baik, jika kita menyamakan Allah dengan makhluk, itu sama saja kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna, karena menyamakannya dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Fadhi a'zamu mas'alatin. Dan ini merupakan masalah yang terbesar, khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah padanya. Apa permasalahan ini? Wahia mas'alatus syirk, yaitu permasalahan kesyirikan. Ya, jadi pembahasannya tentang kesyirikan. Walaupun pada judul disebutkan apa? Doa al-awliya was-salihin. Berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Itu salah satu bentuk kesyirikan. Jadi hakikatnya masalah yang pertama ini adalah masalah kesyirikan. Masalah jahiliyah yang paling besar. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu Allahu wa arsalahu ilan nas, karena Nabi alaihissalatu wassalam ketika diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilan nas, kepada umat manusia, awwala ma bada'a, awwala mengapa dinasab, awwala ma bada'a bidda'wati ilallahi, awwala ma bada'a bidda'wati ila tauhidillahi azza wa jalla. Awwala ma bada'a, yang pertama kali yang beliau mulai adalah dengan berdakwah kepada tauhidullah azza wa jal, wa ingkari syirk, dan mengingkari kesyirikan. Ini yang pertama, ya. sudah pernah disinggung juga pada pertemuan sebelumnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadisnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad sebagaimana pada catatan kaki dan selainnya, selain Imam Ahmad, qulu la ilaha illallah tuflihu. Nabi mengatakan, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Hadis yang lain, wa yaqul umirtu an uqatil an-nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yaqulu, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, fa idza qaluha, apabila mereka telah mengucapkannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah melindunginya, asamu minni, melindungi dariku, dima'ahum, darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Nah, jadi ini kewajiban pertama yang didakwakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Fakana sallallahu alaihi wasallam yaushahu, dan adalah Nabi yaushahu, yani ya'tihim, artinya ya'tihim, mendatangi mereka, fi mujtama'atihim, di tempat-tempat mereka berkumpul, fi manazilihim, dan di rumah-rumah mereka, fi ayyamil mausim fil hajj, dan di musim-musim haji, wa yad'uhum ila tauhid, dan mengajak mereka kepada tauhid. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Nabi tidak bisa disamakan dengan keadaan jamaatut tabligh yang mendatangi rumah-rumah orang. Ya, ini kan disebutkan di sini Nabi mendatangi manazil, rumah-rumah mereka, door to door, dari pintu ke pintu. Tidak bisa disamakan dengan keadaan jamaatut tabligh yang juhala. Nabi mendakwakan tauhid, yang mereka dakwakan apa? Mereka tidak mendakwakan tauhid. Nah, usul dakwah mereka bukan atau tidak dibangun di atas usul dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, wa yadhhabu huna wa hunaka, Nabi pergi ke tempat ini dan itu. Ya, yakni ke berbagai tempat. Kama dhahaba ila Thaif, sebagaimana beliau telah pergi ke daerah Thaif, yad'uhum ila tauhid, dan mengajak mereka kepada tauhid. Ya, ini a'zamu mas'alah. Mengapa dikatakan perkara yang terbesar? Karena ini merupakan permulaan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau memulai dakwahnya dengan perkara ini, melarang dari kesyirikan. Qala wa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah, hadza awwalu ma bada'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Mengisahkan Allah dengan ibadah ini merupakan perkara yang pertama kali yang Nabi memulai dengannya. Mengapa? Li anna hadza huwal asas, karena ini merupakan perkara yang pokok. Wa hadza yajibu ala du'a. Ini tambih dari Syekh Shalih Fauzan. Dan demikian pula wa hakadha, ya, yajibu ala du'a, wajib atas para dai, an yahtammu, agar perhatian bihadal amri, dengan perkara ini. Ya, antum calon-calon dai, ingat pesan Syekh Fauzan dalam kalimat ini, ya, ketika nanti antum terjun di medan dakwah, wajib memperhatikan permasalahannya. Mulai dakwah dengan permasalahannya. Nah, wa an yaj'alu da'wata ila tauhid, wajib mereka menjadikan dakwah kepada tauhid, hiya ahammu syai'in fi da'watihim, perkara yang terpenting di dalam dakwah mereka. Nah, tauhid ahammu syai', perkara yang paling penting. Ya, ini termasuk dan ciri khas dakwah ahli sunnah wal jamaah. Mengajak kepada tauhid, memperingatkan dari kesyirikan. Jika kita mendapati ciri khas suatu dakwah tidak berjalan di atas ciri khas ini, maka kita bisa menyatakan bahwa dakwah itu bukan dakwah ahli sunnah wal jamaah. jamaah, bukan dakwah salafiyah. Seperti yang kita singgung tadi, dakwahnya jamaat tabligh. Mereka tidak perhatian tentang permasalahan tauhid dan syirik. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah. Jadi tadi kita telah membaca ya syarah dari bagian pertama pada matang, ya, paragraf pertama pada matang. Poin yang bisa diambil dari situ adalah alasan mereka menyembah, beribadah, berdoa dan meminta kepada para wali dan orang-orang soleh asy-syafa'ah dan al-qurbah, dan itu sama persis dengan alasan para penyembah kuburan di zaman kita. Dipahami? Kemudian juga kita sudah beralih pada penjelasan paragraf yang kedua dari matan, yaitu mengapa ini merupakan a'zamu mas'alah, perkara yang terbesar. Kenapa ini dinyatakan perkara yang terbesar? Rasulullah menyelisih ahlul jahiliyah, sudah kita baca ya. Kemudian setelahnya penjelasan tentang fa'ata bil ikhlasi wa akhbara annahu dinullah. Nah, ini sekarang. Maka Rasulullah datang dengan membawa ajaran ikhlas. Apa maknanya? Yakni ikhlasil ibadati lillahi azza wa jal, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah, wa tarki ibadati ma siwallahi, dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah, minal awliya'i was-salihin, kepada para wali dan orang-orang saleh, au ghairihim, atau kepada selain mereka. Nah, hadza huwa dinur rusul, ini adalah agamanya para rasul ya, dari awal hingga akhir semuanya menyeru kepada seruan ini, berdakwah kepada dakwah ini, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan tidaklah kami utus sebelummu wahai Muhammad min rasulin, dari seorang rasul, illa nuhi ilaih, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan aku kata Allah, fa'budun, maka sembahlah aku kata Allah. Jadi di situ ada ya yang mahdzufah. Ya, fa'budu ni, sembahlah aku ada ya mutakallim di situ ya. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Ya, jadi cara menerjemahkannya fa'budu ni, fa'budun yakni fa'buduni, maka sembahlah aku kata Allah. Baik. Itu dalil yang pertama bahwa ini adalah agamanya para rasul. Dalil yang kedua dalam surat An-Nahl ayat 36, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, an'ibudullah, agar menyerukan u'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah taghut. Fahadha huwa manhajur rusul, manhajul anbiya. Ya, inilah manhajnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa manhaj mereka? Ad-da'watu ila ibadatillahi wa tarki ma siwahu. Ajakan, seruan, dakwah kepada beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan selain, ya, meninggalkan peribadatan selain Allah, wa baqiyatul islahati ta'ti taba'an lidzalika. Kata Syekh, dan islahat, ya, kebaikan-kebaikan yang tersisa ta'ti, akan datang taba'an lidzalika, mengikut kepada tauhid itu. Nah, jadi jika seseorang memiliki banyak kebaikan tetapi kebaikan yang pokok ini tidak dimilikinya, maka tidak ada nilainya. Dipahami? Karena kebaikan-kebaikan yang lain mengikut kepada kebaikan tauhid. Wallahu jalla wa ala la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan liwajhihi. Ya. Masih penjelasan tentang ikhlas ya, bahwa Allah tidak menerima amalan-amalan kecuali yang khalis ya, yang murni. Dilakukan liwajahi untuk mendapatkan wajahnya. Ya, untuk mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi melihat wajah Allah azza wa jal di surga merupakan kenikmatan yang tertinggi. Mengharapkan wajah Allah, ya, ikhlas hanya karena Allah. Laisa fihi syirkun, tidak ada padanya kesyirikan. Wa aidan, syarat yang kedua, la budda an yakuna al amalu muwafiqan lima syara'ahu Allah. Ya, amalan itu harus mencocoki apa yang Allah syariatkan. Jadi antum garis bawahi, khalisan liwajhihi muwafiqan lima syara'ahu Allah. Ini dua syarat terimanya amalan. Fallahu la yaqbalu al amala alladhi fihi bid'atun. Allah tidak menerima amalan yang padanya ada bid'ah. Wala ma kana fihi syirkun, tidak pula amalan yang di dalamnya ada kesyirikan. Qala ta'ala, dalilnya Allah mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, faly'amal amalan salihan, hendaknya dia mengamalkan amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah ya dalam beribadah. Nah, jangan menyekutukan, la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan menyekutukan sesuatu atau siapapun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Nah, mana dalil ikhlas wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada? Mana dalil muwafiqan lima syara'ahu? Nah, mana dalilnya? Amalan salih. Ya. Kapan amalan itu dikatakan amal soleh? Jika mencocoki apa yang Allah syariatkan. Dipahami sisi pendalilannya. Antum garis bawahi, amalan soleh itu dalil mencocoki syariat. Wala syirk bi ibadati rabbih ahada itu dalil ikhlas. Naam. Wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dalil yang lain, dan sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan sesuatu dengannya. Perhatikan ayat ini, Syekh menjelaskan, wa lam yaqtasir 'alal amri ibadatillah. 'Alal amri bi ibadatillah. Allah tidak mencukupkan dengan perintah agar beribadah kepada Allah saja. Ya, tidak cukup sampai di sini. Bal naha 'anisyirki, bahkan Allah melarang dari kesyirikan. Wa'budullaha, apakah hanya sampai di sini? Jawabannya tidak, ada lanjutannya. Ada larangan setelahnya. Wala tusyriku bihi syai'an. Nah, mengapa? Li'anna ibadatallah la tuqbalu idza kana fiha syirkun. Karena beribadah kepada Allah tidak akan diterima jika padanya ada kesyirikan. Ya, jadi perhatian seorang jangan hanya banyak beribadah, semangat beribadah, kemudian tidak memperhatikan syarat sah diterimanya suatu amalan, tanpa memperhatikan kualitas amalannya. Ya, dipahami? Nah, ini satu. Yang kedua, wal kufru bitaghut. Ya, ini penjelasan terpisah ya, menguatkan apa yang disebutkan sebelumnya. Dan mengingkari taghut itu muqaddamun alal iman billah, lebih didahulukan daripada beriman kepada Allah. Maksudnya begini, kita dihadapkan pada dua perkara. Ingkarilah taghut, berimanlah kepada Allah. Mana yang kita dahulukan? Mengingkari taghut, baru kemudian beriman kepada Allah. La ilaha illallah. Penafian kemudian penetapan, tasfiyah kemudian tarbiyah. Ya, pernah kita contohkan masalah tasfiyah dan tarbiyah. Contohnya apa? Ada bangkai sangat bau, kemudian kita ingin melawan bau bangkai itu dengan membeli sebanyak-banyaknya pengharum ruangan. Bisa enggak? Itu benar enggak caranya? Salah. Cara yang benar, kita bersihkan dulu bangkainya. Tasfiah dulu, ya kan? Kesyirikan dibuang dulu semua. Kesyirikan dibuang dulu. Ingkari dulu, tawakut semua. Jika sudah bersih, ya baru kemudian tarbiyah. Nah, difahami? Begitu. Ya, jadi ini makna al-kufru bitaghut, mengingkari taghut, lebih didahulukan di atas atau daripada iman kepada Allah. Dalilnya Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisqa laha." Maka barang siapa yang kufur kepada taghut, coba berarti ya. Allah mendahulukan penyebutan kufur kepada taghut, kemudian wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, berarti dia telah berpegang teguh dengan al-urwah al-wuthqa, tali yang sangat kokoh, la infisqa laha, tidak ada putusnya. Nah, wa hadha huwa makna la ilaha illallah, dan inilah makna la ilaha illallah. Jadi masih penjelasan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, ya. Al-kufru bitaghut muqaddamun alal iman, inilah makna la ilaha illallah. Fahiya domir hiya kembali ke mana? Coba perhatikan yang sudah belajar domir ini. Domir hiya kembali ke la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Kenapa enggak pakai fahuwa? Domir mudzakkar. Ya. Boleh enggak kita mengatakan fahuwa? Ya boleh aja. Kalau kita mengartikannya takdirnya apa? La lafzun, ya. Berarti takdirnya di sini kalimat. Ya, muannas kan? Jadi kalimat la ilaha illallah mukawwanatun, terbentuk min nafyin, dari penafian, wa isbatin, dan penetapan. Nafyi syirk yaitu penafian terhadap kesyirikan, wa isbati tauhid, dan penetapan terhadap tauhid. La ilaha ibtalun li jami'il ma'budat. La ilaha illallah menganggap batil semua jenis sesembahan. Illallah isbatun li ibadatillah, penetapan ibadah hanya kepada Allah saja. Fallahu la yaqbalu minal a'mali illa ma kana khalisan liwajhi. Kita selesaikan paragraf ini ya. Maka Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas mengharapkan wajahnya. Wa la yaqbalu al-amala alladhi fihi bid'atun, dan juga tidak menerima amalan yang padanya ada bid'ah. Jadi Syekh Shalih Fauzan menyempurnakan apa yang disebutkan pada matan berupa ikhlas, beliau sempurnakan di syarah dengan menambahkan ya jenis atau syarat diterimanya amalan yang kedua, yaitu mengikuti petunjuk Nabi. Allah tidak menerima amalan yang padanya ada bid'ah, wa mukhalafatun liman hajar rasul, dan mukhalafah padanya ada mukhalafah, penyelisihan terhadap manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, fi riwayah man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa raddun. Ya, dua hadis ini insyaallah jelas maknanya, bahwa barang siapa yang melakukan suatu amalan dan tidak ada tuntunannya dari kami, maka tertolak. Nah, walidzalika, dan karena itulah qala ulama, ulama mengatakan innal amala la yuqbalu illa bi syartain, bahwa amalan itu tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Syartul awal, syarat yang pertama, al ikhlasu lillahi azza wa jalla, ikhlas kepada Allah azza wa jalla. Wa syartul tsani, syarat yang kedua, al mutaba'atu lir rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ikhtalla ahad asyartain, apabila luput, ikhtalla artinya luput, ahad asyartain, salah satu dari dua syarat, lam yuqbal hadzal amalu, amalan ini tidak akan diterima. Walam yakun amalan salihan, dan tidak bisa menjadi amal soleh. Ya, itu sinkron sisi keterkaitannya dengan ayat tadi, fal ya'mal amalan salihan. Difahami? Baik, sampai di sini dulu penjelasan tentang matan masalah ikhlas ya. Dan ikhlas merupakan agama para rasul. Allah tidak menerima amalan kecuali ikhlas. Kemudian masalah istihsan, penjelasan tentang masalah istihsan. pada pertemuan berikutnya insyaallah taala pada penjelasan Syekh Shalih Fauzan selanjutnya ya, setelah paragraf yang kita baca tadi. Naam. Barakallahu fikum. Cukup. Jazakumullah khairan. Tafadhalu. Barakallahu fikum.